I didn't before. And all I've seen since 18 hours ago is green eyes and freckles on your smile in the back of my mind, making me feel like I just wanna know you. Welcome back to my channel, bareng lagi sama Hanin. Terus dan ada Bara juga. Bara Raza. Jadi kali ini kita ngelanjutin coveran yang sebelumnya yang dari Mata. Itu kan ceritain kayak ngayal, tapi sekarang ceritanya udah beneran nih. Jadi buat kalian yang suka, boleh komen kenapa sukanya. Terus yang gak suka juga boleh komen juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram aku @hanindia, A-nya 2, T-Y-S. Terus sama Instagram Bara @bara_rzn. Okay guys, thank you for watching this video. So see you di next video. Jadi jangan lupa tontonin terus video-video kita dan bakal lebih seru lagi ya. Okay, thank you. Thank you. Dadah. On my desk, I know your face, and all I know since yesterday is everything has changed.